dari kegelapan. Aku yakini engkau dapat menangkap hasratku. Engkau mengerti sekejap, aku terkesima. Mungkinkah getar cintaku menembus jantungmu? Aku lelaki yang jatuh cinta, namun tak berdaya untuk mengungkapkan. Engkau mengerti sekejap, aku terkesima. Mungkinkah getar cintaku menembus jantungmu? Aku terkesima.